Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Inabah, hati yang selalu kembali kepada Allah. Maknanya adalah jiwa yang senantiasa ingin kembali kepada kebenaran setelah salah. Ibrahim adalah contoh kasusnya. Dia adalah seorang hamba yang awahun munib. Inna Ibrahim ala halimun awahun munib. Satu hari datang kepadanya beberapa malaikat membawa bad news dan good news. Bad newsnya adalah bahwa kaum Lut, kaum Sodom akan dimusnahkan oleh Allah, dan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk masukkan sayap kanannya ke dasar bumi, lalu membalikkan tanah setelah sebelumnya mereka dihujani batu dari langit karena perbuatan mereka yang menyukai sesama jenisnya. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, atau biseks. Adalah kaum yang menyalahi fitrah. Ibrahim sempat kaget. Jangan, di sana ada keponakanku Lut. Lut akan diselamatkan. Dia orang yang sangat lembut hatinya, banyak kembali kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah. Karenanya ada good news buat Ibrahim alaihissalam. Setelah Sarah berusia kira-kira 90 tahun dan Ibrahim kira-kira 120 tahun, masih dikaruniai seorang anak dari keturunan Nabi yang bernama Ishak. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Ini perintahnya. Orang yang berinabah, yang hatinya selalu kembali kepada Allah, mudah menerima pelajaran. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Langit bagi dia adalah jalan untuk menjumpai Tuhannya dengan hiasan dan tidak ada retakan padanya. Bumi bagi dia juga adalah jalan untuk kembali kepada Tuhannya. Gunung, bukit, dan tumbuh-tumbuhan adalah jalan untuk mendapatkan pelajaran dari Tuhan. Ramadan menjadi momentum paling penting bagi kita untuk senantiasa berinabah setelah bertobat. Keuntungan yang kedua dari orang yang berinabah adalah merekalah yang selalu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan berita gembira tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jitanabut tagut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra. Orang-orang yang menjauhi penyembahan terhadap tagut. Tagut itu bisa uang, bisa kekuasaan, bisa materi, bisa sistem, bisa makhluk apa saja. Pokoknya semua yang disembah selain Allah itu dia tinggalkan. Wa anabu ilallah, dan hati kembali kepada Allah dan menyukai kebenaran yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lahumul busyra, bagi mereka ada berita gembira. Kita yang sedang berpuasa, mungkin selama ini hati kita jarang kembali kepada Allah. Ini momentum yang paling tepat untuk selalu kembali kepada Allah dengan menyebut namanya. Puasa kita jangan hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus. Hati ini haus, jiwa ini lapar untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Tahari Lailatul Qadar, upaya tidak tidur malam, sedikit tidur malam, demi mendapatkan kebaikan kemuliaan malam Qadar, juga contoh hati yang sedang inabah kepada Allah. Memperbanyak tadarus, tilawatul Quran, dan tadabur, contoh orang yang sedang berinabah kepada Allah Azza wa Jal. Mendoakan orang tua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbagi kepada orang miskin, memberi makan kepada orang miskin, mencintai anak yatim, memberikan buka puasa ke masjid, memberikan buka puasa kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal, menyegerakan sedekah, adalah bentuk orang-orang yang kembali kepada kebenaran. Dan orang seperti ini selalu mendapatkan dua. Dia akan mendapatkan pelajaran dan peringatan dari Allah. Di mana dia berada, di situ curah rahmat dari langit untuknya. Yang kedua, orang-orang yang berinabah akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus ada empat hal pada dirinya. Orang yang berinabah untuk bisa mendapatkan surganya harus ada ketertundukan dalam jiwanya, ada cinta kepada Allah dan menghadapkan jiwa segenap dirinya hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a bi qalbin munib. Ya Rahmanu ya Rahim, anugerahkan kepada kami rahmat-Mu. Rahmat untuk memiliki rasa takut, rasa gentar bermaksiat kepada-Mu. Rasa takut kehilangan kebaikan dari-Mu. Takut dijauhkan dari-Mu ya Rabbana, ya Rahmanu ya Rahim. Anugerahkan kepada kami kekuatan menjadi hamba yang munib, hati yang selalu kembali kepada-Mu, jiwa yang menyenangi kebenaran, kebenaran yang dibawa oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Golongkanlah hamba ke dalam golongan abdu munib. Walhamdulillahi rabbil alamin.